بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang keutamaan majlis ahli zikr wal ilm. Kemarin telah disebutkan bahwasannya di antara keutamaan zikir adalah membuat seseorang kuat, ya, kuat dan nasyat, kuat dan giat. Selanjutnya bahwasannya zikir adalah perbendaharaan, ya, jannah. قال شيخنا حفظه الله وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكنا إذا علونا كبرنا. Nah, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar perjalanan. Maka apabila kami naik ke tempat yang tinggi, kabarna, kami bertakbir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia irba'u, tenanglah, tenangkanlah diri-diri kalian. Artinya, nah, ketika zikir dengan suara keras kemudian ditegur oleh Rasulullah untuk memperlahankan suara di dalam berzikir, ya, tidak keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, maka sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada, ya, yang bukan ghaib. Walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini adanya adab di dalam berzikir, di antaranya tidak teriak-teriak di dalam berzikir, ya, perlahan. Nah, dan ada pun sifat di dalam berzikir, bahwasanya ketika selesai sholat terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Takbir, gemuruh, tidak teriak-teriak. Nah, nanti akan disebutkan bagaimana adab-adab di dalam berzikir. Karena doa atau zikir dengan suara yang tidak terlalu keras. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, tidak perlu berteriak-teriak di dalam berdoa seperti yang dilakukan oleh sebagian turuq sufiyah. Ya, mereka ketika zikir dengan keras teriak-teriak. Bahkan di antara perbuatan mereka yang khilafus sunnah, sampai fana, sampai tidak sadarkan diri. Ya, ini sebagian tarekat Naqsabandiyah. Ya, zikir dengan la ilaha illallah, ada yang terdengar hanya hu hu hu, ada yang terdengar hanya Allah Allah, dan suara yang keras. Khilafus sunnah. Tata caranya juga menyelisih sunnah. Kemudian summa atta alayya wa ana aqulu fi nafsi la haula wa la quwata illa billah. Kemudian datang kepadaku dalam keadaan aku mengucapkan pada diriku, artinya mengucapkan sendiri, la haula wa la quwata illa billah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah ibn Qais, ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais, kul, ucapkanlah, la hawla wa la quwata illa billah. Iya, la hawl, tidak daya, upaya dan kekuatan kecuali Allah. Kecuali meminta kepada Allah. Fa innaha, karena berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan jannah. Au qal, atau kata perawi ragu, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah, maka aku tunjukkan kepada satu kalimat yang merupakan kantong atau perbendaharaan dari perbendaharaan jannah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kalimat ini, wa hadhihi al-kalimatu laha ta'thirun 'ajibun fi mu'alijatil asghalis su'bah. Kalimat zikir ini, la haula wala quwata illa billah, mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan, ajib. Ya, mengobati ketika sibuk dan juga terjadinya kesulitan. Wa tahammal al-masyaq, dan ketika memikul perkara yang berat. Wa dukhulul 'alal muluk wa man yakhaf, ketika ingin masuk kepada penguasa, raja, ataupun terhadap orang ia takuti. Wa ruqubul ahwal, dan juga ketika menunggangi kendaraan di waktu yang genting, yang takut, yang menakutkan. Walaha aidan ta'thiru fi daf'il faqr, bahkan juga doa ini punya pengaruh untuk menghilangkan rasa fakir. La haula wala quwata illa billah. Nah, paham maknanya. Dan meresapi dan diamalkan, la haula wala quwata illa billah. Jadi tegar dan tetap semangat. Yang tadinya berat luar biasa, misalnya masya Allah bulan-bulan ini belum kelihatan untuk apa dapur ngebul nih, tawakal, serahkan kepada Allah, sudah usaha tapi belum kelihatan, la haula wala quwata illa billah. Ya, nah insya Allah akan merasa ringan sesuatu yang berat. Nah, dalam safar atau apa, qul la haula wala quwata illa billah, yakin. Makanya doa dan zikir akan manfaat bagi ahlu tauhid dan tidak akan bermanfaat bagi ahlu syirik. Iya. Karena tidak ada faedahnya dia mengucapkan la haula wala quwata billah dalam keadaan dia syirik kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Tapi ahlu tauhid yanfa', akan bermanfaat zikirnya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini juga bisa berpengaruh di dalam menghilangkan al-faqir, ya, fakir. Kama rawi Ibnu Abi Dunya an Al-Lais bin Muawiyah bin Salih an Asyad bin Wada'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la haula wala quwwata illa billah 100 marrah fi kulli yawmin lam yusibhu faqrun abadan. Iya. Tapi di sini kata ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dunya dari Lais bin Muawiyah bin Saleh dari Asad bin Wada'ah, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah 100 kali pada setiap harinya, tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقى عدوا أو ناهضا حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Habib bin Salama itu suka ketika bertemu musuh atau ketika berjaga-jaga, ya. Nah, beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa innahu nahada yawman hasanan lirum fanhazam. Sungguhnya beliau ketika menyerang satu benteng, ya. Nadoha hasanan itu ketika menyerbu benteng Romawi, maka hancur benteng itu. Faqalaha muslimun wa kabbaru fanhandam al-hasan. Maka kaum muslimin bertakbir, maka hancur runtuhlah benteng Romawi tersebut. Qala Syekh Yasin hafizahullah qultu haditsul mazkur la yasih. Tetapi hadis yang tadi dari siapa? Riwayat Ibnu Abi Dunya an Lais bin Muawiyah bin Salih bin Asad bin Wada'ah, hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Iya, berkata di dalam lisan mizan Asad bin Wada'ah Syami min syighari tabi'in. Karena Asad bin Wada'ah termasuk yang namanya adalah Syami bin Syami, termasuk syighari tabi'in. Tabi'in yang kecil. Nasibi yasubbu. Qala Nasa'i thiqah. Dikatakan oleh Imam Nasa'i dia thiqah. Qala Al-Albani fil da'if wa targhib. Hadisnya da'if, jadi enggak bisa dipakai. Nah, tadi mengucapkan la haula wala quwata 100 kali tidak sahih. Adapun 6 manfaat mengucapkan la ilaha illallah seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian keutamaan zikir yang berikutnya yaitu kata Syekh fi sahih Bukhari wa sahih Muslim, di dalam sahih Bukhari dan di dalam sahih Muslim aydan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر مثل الحي والميت. هذا لفظ البخاري. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang zikir ya kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mayit. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasannya zikir itu menghidupkan hati. Nah, iya. Maka hidupnya seseorang itu adalah sesungguhnya di dalam hatinya. Kalau seseorang dia tidak pernah zikir wala talabbatul ilmi, tidak mengenal sunnah, tidak mengenal tauhid, ya tidak ada ilmu di dalam dirinya, maka Syekhul Islam Taimiyahullah menggambarkan seperti mayit, ya sebagaimana dalam sebuah bait syair yang disebutkan kepada Imam Syafi'i, apa? Ada yang ingat? Nah, barang siapa yang dia di masa mudanya, yang artinya demikian, tidak pernah merasakan jerih payahnya talabatul ilmi, ya, fakabbar alaihi arba' takbira, maka takbirkanlah dia 4 kali takbir. Apa maksudnya? Hah? Dia mati. Karena hidup misalnya seseorang itu di dalam hatinya. Maka seseorang yang dia tidak berilmu, wala kenal sunnah, wala kenal tauhid, tidak kenal syariat Allah, maka seperti mayit yang berjalan. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Maka orang yang dia berilmu, berzikir pada Allah, hidup, maka ya, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang zikir akan hidup hatinya, sedangkan orang yang tidak berzikir mati hatinya. Walafdul Muslim, ini lafaz Imam Bukhari. Sedangkan lafaz Imam Muslim, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathal hayyi wal mayyit. Pemisalan rumah yang disebut Allah, artinya zikir, dilakukan zikir padanya, dan juga rumah yang tidak disebut Allah, artinya zikir di sana, seperti ya seperti al-hayy, orang yang mati, rumah yang hidup dan rumah yang mati. Makanya di dalam hadis yang lainnya apa? Bahwasanya jangan kamu jadikan al-buyut, rumah-rumah kalian seperti kubur, tempat orang mati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di kubur tidak dilakukan sholat, sedangkan di rumah dibacakan padanya Al-Quran, zikir kepada Allah, dan sholat sunnah bagi lelaki atau seorang wanita di rumahnya, sehingga rumah itu hidup. Ya, rumah itu hidup. penuh dengan zikir kepada Allah, bukan seperti kuburan, tidak pernah dibaca Al-Quran, tidak pernah padanya dilakukan sholat. Kemudian faedah yang berikutnya, bal ja'alallahu sababan lin-nasl wal falah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab zikir itu mendapat pertolongan dan keberuntungan. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, atau falah, kemenangan. Pertolongan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu musuh, sekelompok musuh, fathbutu, artinya istiqomahlah, tetap menghadapinya. Wadhkurullaha katsiran, ini syahidnya, dan zikirlah kepada Allah yang dengan yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan menang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Ini zikir. Wa aidan fahuwa sababun linailil ujur wal maghfiratid dhunub. Juga zikir adalah sebab memperoleh pahala dan juga ampunan dari dosa-dosa. Bagaimana sudah dijelaskan? Mengapa disebut maghfirah? Maghfirah dari kata ghafara. Ghafara, yang artinya satara, sitar. Sebagaimana tutup kepala untuk berperang disebut mighfar. Karena menutupi. Maka maghfirah dhunub artinya adalah disebut oleh para ulama tazawaj 'anil dhunub, yaitu asyittar, syattarahu Allahu min dhunubi, ditutup dosa-dosanya dan dihapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati addallahu lahum maghfirata wa ajran azima." Para lelaki yang mereka berzikir kepada Allah dengan banyak, demikian pula para wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak, artinya banyak-banyak berzikir, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, yaitu ampunan Allah dari dosa-dosa dan pahala yang besar. Apa di sana? Zakir, orang yang berzikir. Kemudian juga wadzakirunallahum ahlus sabaq lil khair. Orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Faqad ja'a 'inda Muslim, sungguh telah datang hadis dari Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW yasiru fit tariqi Makkah. Rasulullah SAW pernah berjalan di satu jalan di Makkah. Famar 'ala jabalin yuqalu lahu Jundan. Maka beliau pun melewati, menaiki sebuah gunung yang dikatakan namanya Jundan. Faqal, beliau mengatakan, siru hadha jundan sabaqal mufarridun. Ya, jalanlah ke gunung ini, yaitu jundan ini. Nah, maka orang-orang yang mufarrid, orang-orang yang sendiri akan mendahului. Qalu wa man mufarridun ya Rasulullah? Apa yang dikatakan mufarridun wahai Rasulullah? Yaitu qal mufarridun adalah dzakirunallaha katsira wa dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah dari kalangan laki maupun wanita, namanya mufarridun, mufarrad. Nah, ini keutamaan yang berikutnya. Kemudian berikutnya, fadzikrullah silahuka ayuhal muslim yawma antaqduma ala rabbika fayaja'alluka fi zilli arshihi. Maka zikir kepada Allah itu adalah senjata engkau wahai muslim, pada suatu hari nanti engkau akan berdiri menghadap Rabbmu, kemudian Allah menjadikanmu di dalam naungan arsy-Nya. Nah, kama jaa indal Bukhari wa Muslim, sebagaimana disebutkan dari Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa dhakara minhum wa rajulun dhakara Allaha khalian fafadat ayna. Iya, hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, yaitu seseorang yang dia zikir kepada Allah sendirian, kemudian ya bercucuran air matanya, artinya dalam keadaan menangis. Ya, qiraatul Quran ketika salat malam atau zikir doa kepada Allah. Nah, wa jaa indal Bazzar, juga hadis yang datang dari Imam Al-Bazzar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, thalathatun la yaruddu du'a'uhum, adh-dhakiru lillah, wad-da'watul madhum, wal imamul muqsit. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, artinya diijabah, yaitu diantaranya adh-dhakiru lillah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, kemudian doa orang yang terzalimi, kemudian seorang imam yang dia berbuat adil, doanya makbul. Diantaranya syahidnya di sini adalah orang yang zikir kepada Allah, doanya makbul. Nah, wa fi sahih Bukhari wa sahih Muslim, dan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Ya, hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, aku menurut sangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamanya apabila ia zikir ingat kepadaku. Ingat, al-ma'iyah di sini kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada dua. Ma'iyatul khasah wa ma'iyatul ammah. Kalau ma'iyatul ammah yaitu Allah bersama seluruh makhluknya. Artinya Allah melihat, mendengar, mengetahui dengan ilmunya semua yang dilakukan oleh seluruh makhluknya, baik yang fajir maupun yang bir, yang berbuat baik. Adapun ma'iyah khas di sini yaitu khusus kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terdengan hamba-hamba Allah yang beriman, wali-walinya, ahlu tauhid, yaitu selain Allah mengetahui, mendengar, juga Allah mengabulkan doa dan Allah menolong, membantu. Ini namanya ma'iyatul khasah, seperti dalam hadis ini. Tentunya bukan ma'iyat zat bidzat, ya, bukan kebersamaan Allah zat dengan zat, tetapi kebersamaan Allah, Allah dengan ilmunya, Allah melihat, ditambah Allah menolong mereka, dekat dengan mereka, seperti dalam hadis ini. Idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi, maka jika ia mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun mengingat di dalam diriku, kata Allah. Dan jika ia mengingat aku di khalayak umum, maka aku mengingatnya di tempat atau di tempat yang lebih baik dibandingkan mereka. Itu disebut-sebut di kerajaan langit yang ada di langit, sebagaimana tentang penjelasan masalah salawat. Dipuji-puji, disebut-sebut. Demikian. Dan ini adalah keutamaan orang yang berzikir. Wa inda Ibnu Majah, dan juga hadis dari sisi Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla yaqul, ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharraqat bi syafatah." Disahihkan oleh Al-Alama Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku bersama hambaku apabila dia mengingat aku, ya, berzikir kepada aku, mengingat aku, dan ia menggerakkan syafatah, dua lisannya ini, dua bibirnya itu digerakkan untuk zikir. Nah, wallahu alam bissawab. Tafadhalu barakallahu.